sirat itu namanya apa? Ina dalam bahasa Arab. Ya, itu namanya apa? Ina'un. Semua tempat yang dipakai untuk meletakkan air atau makanan. Makanan atau minuman, maaf. Semua tempat yang digunakan untuk meletakkan makanan atau minuman. Jadi, ketika penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan babul aniyah, bab bejana diterjemahkan di situ. Bejana di sini jangan terbetik cuma tempat air baskom, bukan. Semua, baik itu piring, cangkir, mangkok, gelas, ya, semua yang bisa memuat makanan atau minuman. Maka itulah yang dimaksudkan bejana dalam bab ini. Kemudian, para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita perhatikan di bab yang pertama, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab air. Ya kan? Bab air. Seperti dari mulai halaman yang ketujuh, bab air. Nah, kemudian bab air ini otomatis membutuhkan tempat, memerlukan tempat. Makanya, bab yang kedua ini sesuai dengan apa yang diperlukan dari air, yaitu bejana. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan setelah bab air adalah bab bejana yang bisa memuat air dan makanan atau minuman tersebut. Di sini ada faedah menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama ketika memulai mensyarah bab ini. Faedahnya adalah, catat ya, asal hukum setiap bejana halal dan suci. Asal hukum setiap bejana yang ada di dunia halal dan suci. Jadi kalau seandainya bejana itu nanti terbuat dari kulit, terbuat dari daun, terbuat dari plastik, terbuat dari besi, terbuat dari apa lagi? Ah, nah, perhatikan, asal hukum setiap bejana halal dan suci. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, jangan lupa catat dalilnya, surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada hambanya, semua apa yang di bumi ini silahkan kalian pakai. Menunjukkan apa saja yang ada di bumi halal dan suci. Jadi sisi pendalilannya dari situ. Ya, sekali lagi saya katakan, asal hukum setiap bejana yang dipakai, baik itu terbuat dari besi, terbuat dari daun, terbuat dari apapun kulit, ya, maka asal hukumnya halal. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian seluruh apa yang ada di bumi. Sisi pendalilannya bagaimana, Ustaz? Sisi pendalilannya adalah ketika Allah menyebutkan semua apa yang ada di bumi diciptakan untuk kalian wahai manusia, itu menunjukkan bahwasanya apa yang ada di bumi suci dan halal untuk dipakai. Nah, ini kaidah dasar. Berarti apapun yang kita pakai, terutama untuk makan dan minum, asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita halalkan, haramkan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ini penting. Berbicara tentang asal hukum, perhatikan ya, saya sering sekali menyebutkan asal hukum. Ya, asal hukum. Asal hukum segala sesuatu yang dipakai halal. Misalkan, asal hukum memakai jam tangan halal, kacamata halal, peci halal, baju halal, ya, celana halal, apapun jenisnya. Paham maksudnya? Kecuali nanti yang dikecualikan oleh Allah. Ini pentingnya memahami asal hukum. Seperti saya beri contoh, asal hukum sembelihan seorang muslim halal. Asal hukum sembelihan ahlul kitab halal berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Nah, nanti kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Kalau dia menyembelih tanpa menyebut nama bismillah, atau menyembelihnya bukan cara menyembelih, disentrum misalkan, ataupun dimasukkan langsung ke mesin giling misalkan, tanpa dia disembelih dulu. Nah, itu nanti hal. Yang penting asal hukumnya halal. Pentingnya asal hukum ini, entah asal hukumnya halalkah atau asal hukumnya haramkah, maka tidak boleh kita mengkhususkan kecuali dengan dalil. Seperti asal hukum bejana halal, tidak boleh kita mengharamkan kecuali dengan apa? Dalil. Ini penting asal hukum ini, ya. Jadi asal hukum semua bejana yang dipakai, mulai dari besi, plastik, kertas, ya, kulit, kaca, zakat akhir, kaca, semuanya halal, ya, kecuali nanti yang dikecualikan. Nah, apa saja yang dikecualikan kita lihat nanti. Ini penting mengetahui asal hukum ini, karena kita akhirnya bisa bermuamalah. Karena di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasul yang merupakan petunjuk bagi kita selama hidup di dunia, tidak akan merinci satu-satu. Tapi dengan seperti ini Allah menyebutkan, dan ini hikmah Allah, asal hukum yang Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian, bagi kalian, lihat kata-kata bagi kalian, seluruh apa yang di bumi, menunjukkan bagi kalian itu semuanya diperbolehkan kecuali nanti yang dikecualikan, ya. Jadi jangan sampai kita mengharamkan sesuatu tanpa dalil, karena asal hukumnya, contoh misalkan sekarang kita ditanya, asal hukum memakai celana jeans apa? Boleh. Hah? Boleh, ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Paham maksud saya, ya? Asal hukum memakai kaos, wah, Ustadz keluar rumah pakai kaosan, yang haramkan siapa? Ya, asal hukum memakai celana ketika sholat, tidak ada yang mengharapkan. Cuma nanti ada yang berkenaan dengan muru'ah, wibawa, ya. Kemudian seorang alim bagaimana bersikapnya, itu lain hal. Tapi asal hukumnya halal. Ini penting. Ketika kita mengatakan asal hukumnya halal, maka pada saat itu jangan mengharamkan kecuali dengan apa? Dari. Baik. Ini perkara pertama yang merupakan dasar. Nah, sekarang kita membaca hadis yang pertama dalam bab ini, hadis yang ke-17 dalam buku terjemahan kita. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. Artinya, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Poin pertama, seperti biasa, poin pertama apa? Biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin Yaman bin Jabir al-Absi radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman bin Jabir al-Absi radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini beliau masuk Islam, bapaknya pun Islam. Ya, bapaknya pun Islam. Jadi radhiyallahu anhuma. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada cerita menarik dari seorang Hudzaifah. Beliau dan bapaknya kedua-duanya ingin ikut perang Badar, lalu ditahan oleh kaum musyrik. Pelajaran menariknya di sini adalah bagaimana orang tua dan anak semestinya tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan ingat, terutama orang tua, Anda akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak Anda. Apabila kita sebagai orang tua menipu anak-anak kita dengan cara memberikan alat-alat, memasukkan sarana-sarana ke dalam rumah kita yang melalaikan mereka dari ketakwaan kepada Allah, kita disebut sebagai penipu oleh Rasulullah, yang diancam tidak mencium bau surga jika kita tidak bertobat sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramun 'alaihi raihatul jannah." Tidaklah seseorang diberikan wewenang untuk mengurus orang lain menjadi pemimpin, pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah wewenangnya, yang diaturnya, melainkan dia haram mencium bau surga. Maka hati-hati. Contoh bapak Hudzaifah al-Yaman dengan Hudzaifah saling tolong-menolong untuk ikut perang Badar. Dan subhanallah, perang Badar ini beda dengan perang yang lain. Bahkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, mungkin saja Allah memaafkan orang-orang yang ikut perang Badar, baik ketika dia meninggal di peperangan Badar atau masih hidup setelah peperangan Badar. Jadi ini nikmat luar biasa orang yang ikut perang Badar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya akhirnya tidak bisa ikut perang Badar. Tetapi perang selanjutnya mereka berdua ikuti, yaitu peperangan Uhud, ya. Peperangan Uhud. Yang luar biasa menyedihkan lagi dan tragis bagi Hudzaifah adalah bapaknya Al-Yaman dibunuh oleh kaum muslim. Karena kaum muslim tidak mengenal bahwasanya Al-Yaman ini adalah seorang muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikenal oleh para ulama sejarah sebagai sahibus sir. Sirri. Ya. Artinya apa ya kalau bahasa tata negaranya itu, sekretaris pribadi yang memegang rahasia, ya, asisten pribadi pemegang rahasia. Bukan asisten pribadi itu banyak, ada sekretaris, ada ini pemegang rahasia khusus, bukan jubir, ya, bukan juru bicara, tapi pemegang rahasia. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya kepada Hudzaifah bin Yaman lah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan seluruh orang-orang yang tidak beriman sampai hari kiamat. Ini termasuk salah satu keistimewaan dari Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi seluruh kaum munafik yang ada di zaman Rasulullah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn Al-Yaman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Hudzaifah juga mengikuti peperangan Khandaq dan seluruh peperangan lanjutnya. Hudzaifah ibn Al-Yaman sepeninggal Rasulullah dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di daerah Al-Madain. Al-Madain. Al-Madain ini dekat kota Madinah. Kemudian beliau meninggal di sana pada tahun 36 Hijriah, sepeninggal terbunuhnya Utsman bin Affan, sekitar 40 hari. Jadi hampir bersamaan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Terbunuh Utsman bin Affan, 40 hari setelahnya meninggallah siapa? Hudzaifah ibnul Yaman, yaitu pada tahun 36 Hijriah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sekarang makna dari hadis ini. Kita sudah tahu terjemahannya, kita baca maknanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Kata-kata minum, ya, di sini janganlah kalian minum. La tashrabu. Ini untuk laki-laki kalau dalam bahasa Arab. Tetapi redaksinya untuk umum. Ya, catat, janganlah kalian minum. Kalau kita itu dulu, saya pengalaman saya ini. Misalkan dalam buku bapak-bapak kan, janganlah kalian minum. Kalian minum. Nah, di sini nanti kasih tanda. Berarti faedah dari yang ngajar. Minum maksudnya umum. Untuk laki-laki dan perempuan. Faedahnya begitu. Jadi setiap kata yang saya jelaskan, nanti kan saya akan menjelaskan perkataannya. Ya. Makanya penting sekali untuk memegang, ya, bukunya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian minum. Jangan dipegang doang, dibawa kalau lagi kajian. Janganlah kalian minum, maksudnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi hadis ini pentingnya dia umum untuk laki-laki dan perempuan. Redaksinya bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk apa? Laki-laki dan perempuan. Kemudian kata-kata minum di sini juga bukan hanya sekedar minum, tetapi makan dan minum. Ya, janganlah kalian minum, tapi maksudnya bukan hanya sekedar minum air, tetapi juga masuk kepada makanan. Kemudian fi aniyati dzahabi wal fiddah, dengan menggunakan bejana emas dan perak. Emas sesuatu yang sudah kita kenal, benda yang sangat berharga, dan perak juga sesuatu yang sudah kita kenal. Maksud dari hadis ini adalah kita ketika menggunakan kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi makan dan kalau lagi minum, alat yang kita gunakan tersebut dilarang terbuat dari emas dan perak. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'kulu fi sihafiha," dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Lihat, sihafiha diterjemahkan di sini piring. Ya, piring. Tetapi sebenarnya piring itu, ya, sihaf itu diambil dari kata sahfah. Ya, perhatikan sahfah. Jadi terjemahkan dalam terbuku terjemahan kita piring. Kalau kita lihat bahasa Arab, sahfah di sini adalah sebuah piring yang besar yang cukup untuk 5 orang. Talam, nampan. Ya. Jadi asli kata, arti kata sahfah atau sihafiha yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita piring, itu artinya sebenarnya talam. Janganlah kalian memakan dari pada talam yang terbuat dari emas dan perak. Ya, tetapi bukan hanya itu saja maksudnya. Kalau begitu Ustaz, kalau piring boleh dong? Enggak. Tapi makna aslinya adalah itu. Piring yang muat untuk 5 orang makan. Paham ya? Piring yang muat untuk 5 orang makan. Tetapi bukan hanya sekedar itu saja. yang dimaksud adalah semua jenis piring, mau kecil, mau mangkok, mau talam, mau apa lagi, mau yang ada masukannya ke dalam, ada yang rata piringnya, terserah. Semuanya disebut dengan sahfah, dan itu yang disebutkan, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, fa innaha lahum fid dunya. Artinya, karena keduanya, yaitu keduanya di sini maksudnya apa? Emas dan perak. Lahum fid dunya, untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Apa maksudnya ini Ustaz? Lihat. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di sini menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka memakai bejana dari emas dan perak di dunia, itu sebenarnya mereka dilarang untuk memakai emas dan perak di dunia. Karena mereka tidak mempunyai agama yang mereka anut, sehingga mereka tidak taat kepada agama mereka, ya, maka akhirnya mereka pakai. Bukan berarti emas dan perak atau bejana-bejana dari emas dan perak tersebut halal bagi mereka. Salah. Jangan kita pahami seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, karena keduanya, emas dan perak, untuk mereka orang-orang kafir, untuk di sini bukan berarti halal. Paham ya? Mungkin bisa dikasih footnote, untuk di sini bukan berarti apa? Halal. Tetapi karena tidak ada agama yang melarang mereka untuk memakan dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka mereka memakainya, padahal tetap diharamkan, gitu loh. Ya, bukan berarti untuk mereka orang-orang kafir di dunia itu berarti untuk itu halal, bukan. Dan untuk kalian di akhirat, ya, bukan. Tetap saja mereka diharamkan untuk memakainya di dunia. Kenapa? Karena hal-hal itu hanya boleh dipakai di mana? Di akhirat. Memakai bejana, baik itu piring, gelas, dan yang sejenisnya, yang terbuat dari emas dan perak, hanya boleh di akhirat, tidak boleh di dunia. Nah, ini mudah-mudahan maksud dari hadis ini bisa dipahami baik-baik. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita pahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan dari bejana atau pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka jawabannya adalah karena emas dan perak apa? Bejana-bejana untuk di mana? Di surga, di akhirat. Itu jawabannya. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak? Jawabannya adalah karena bejana emas dan perak itu hanya untuk dipakai di mana? Di surga. Ini para ikhwan sekalian. Ada sebab yang lain. Jadi itu sebab yang pertama ya. Sebab yang lain, kenapa para ulama menyebutkan, kenapa kita tidak boleh memakai bejana-bejana, alat-alat yang dipakai untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak? Karena kata mereka, sebab yang kedua menyebabkan sombong. Ya, sendoknya aja misalkan dari emas, sombong. Ya, kemudian sebab yang ketiga itu namanya melecehkan orang miskin. Ya, melecehkan apa? Orang miskin. Nah, ini tiga sebab kenapa kita dilarang untuk makan dan minum dari bejana emas dan perak, atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebab yang keempat, dan ini sebab yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dan sebab ini kuat sekali. Sebab yang keempat yaitu seorang muslim dilarang makan dan minum dari pada bejana, ya, entah itu gelas, cangkir, yang terbuat dari emas dan perak, sebabnya adalah ubudiyah. Benar-benar mutlak penghambaan diri. Allah melarang, Rasulnya melarang, ya sudah kita ikut aja. Ya, ubudiyah. Artinya apa? Benar-benar penghambaan diri. Ini empat sebab. Yang pertama apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa melarang kita untuk makan dan minum dari bejana emas dan perak? Karena itu tempat-tempat di surga. Bejana-bejana hanya dipakai di surga. Yang kedua untuk karena menimbulkan sombong. Yang ketiga karena menyebabkan ya menyebabkan sakit hati orang miskin. Yang keempat apa? Ubudiyah. Ubudiyah artinya paham pak ya? Apa ubudiyah artinya? Penghambaan diri. Artinya kapan Allah larang kita terima, kapan Allah halalkan kita terima. Ubudiyah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saya baca perkataan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Was-shawabu anna al-illata wallahu alam ma yaksibu isti'maluha al-qalbu min al-hay'ah wal halah al-munafiyah lil-'ubudiyah munafatun dhahirah. Dan pendapat yang benar bahwasanya sebab wallahu alam dilarangnya seseorang makan dan minum dari bejana emas dan perak adalah karena hati akan terambil darinya sifat yang menolak kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati akan menolak kalau kita pakai emas, perak itu menolak untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita poin yang ketiga yaitu derajat hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu secara letterlek bahasa apa artinya adalah disepakati atasnya. Siapa yang bersepakat dan apa yang disepakati? Yang bersepakat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang disepakati? Mengeluarkan hadis ini di dalam dua kitab sahih mereka. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Makanya istilah muttafaqun alaih itu istilah yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Baik. Pelajaran yang keempat, poin yang keempat dan ini poin yang paling ditunggu-tunggu, pelajaran dan hikmah dari hadis ini. Apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan untuk makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Perhatikan, hadis ini menunjukkan larangan makan dan minum untuk bejana yang terbuat dari emas dan perak. Azan dulu. Azan ya? Belum ya? Sudah, silakan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan larangan untuk makan dan minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Pelajaran kedua, larangan ini hukumnya adalah pengharaman. Ini pelajaran kedua. Larangan ini hukumnya adalah pengharaman. Karena al-aslu fin nahyi litahrim illa ma dalla dalilu ala karahiyatihi. Asal hukum larangan itu menunjukkan kepada pengharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kemakruhan. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kemakruhan. Kemudian pelajaran yang ketiga, sebab larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak, atau saya ulangi, sebab larangan makan dan minum dari dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, salah satunya adalah menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir. Makanya pelajaran menarik sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida As-Siratal Mustaqim, wa li hadza kana al-ulama'u yaj'aluna ittikhadhal hariri wa awani adh-dhahabi wal fiddah tashabbuhan bil kuffar. Artinya, oleh sebab inilah para ulama menjadikan memakai sutra dan memakai menggunakan bejana emas dan perak itu menyerupai orang-orang kafir. Ya. Jadi pelajaran yang keberapa tadi? Yang ketiga, bahwasanya sebab larangan memakai bejana, menggunakan bejana emas dan perak adalah menyerupai orang-orang kafir. Kemudian, pelajaran yang keempat, hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hah? Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi memakai bejana, misalkan piring, cangkir, sendok, garpu, itu hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bukan berarti karena perempuan dihalalkan untuk pakai perhiasan, maka kemudian mereka boleh memakai emas dan perak, bejana emas dan perak. Tidak. Ya. Inilah yang sering saya katakan kalau dalam perihal zakat, ada namanya al-huliyil muharram. Perhiasan yang diharamkan. Perhiasan yang diharamkan itu sejenis seperti ini. Perhiasan emas, perak, tapi yang digunakan untuk bejana, bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Itu juga ada padanya zakat. Nanti kita bicarakan masalah zakat itu ya. Taib, yang jelas, yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima sekarang. Hukum ini juga berlaku baik emasnya murni 100% atau campuran. Jadi misalkan campuran dengan tembaga, campuran dengan kuningan, ya, atau emas 100% murni. Ini hukum ini berlaku baik emas atau perak yang 100% atau campuran. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya emas 100% dan campuran itu, ya, baik 100% ataupun campuran diharamkan? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, man syariba min ina'i dhahabin aw fiddatin aw ina'i fihi syai'un min dhalik fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Lihat, perhatikan hadisnya. Kita katakan tadi hukum yang kelima apa? Hukum ini juga berlaku untuk emas yang murni, bejana yang terbuat dari emas murni 100% ataupun apa? Campuran. Coba dalilnya apa? Itu kan hukum. Kita mencari dalil. Dalilnya apa? Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat emas atau perak atau dari bejana yang di dalamnya ada sesuatu dari itu. Lihat kata-kata, ada sesuatu dari itu. Ya, maka dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam. Ya, dia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam. Taib. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal apakah ini khusus untuk makan dan minum atau juga untuk yang lain-lainnya. Jadi masalah yang ke berapa? 6. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah pengharaman ini khusus untuk bejana-bejana yang digunakan untuk makan dan minum atau bejana-bejana yang juga umum lainnya? Ya. Apa bejana selain makan dan minum? Hah, tempat buah, tempat wudu, apalagi tempat pot bunga, apa saja bejana yang penting, ya, bukan untuk makan dan minum. Nah, terjadi perbedaan pendapat, ya, apakah ini khusus untuk bejana-bejana yang untuk makan dan minum saja atau yang semuanya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya haram memakai bejana terbuat dari emas dan perak dalam seluruh penggunaannya. Ya, haram memakai emas dan perak. Saya ulangi, haram memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak dalam seluruh penggunaannya. Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, al-hadithu dalilun ala tahrim isti'mali awani dhahabi wal fiddah fil akli wa syurbi wa yalhaqu bihima ma fi ma'nahuma. Hadis menunjukkan haramnya memakai bejana-bejana terbuat dari emas dan perak dalam makan dan minum, dan yang semakna dengannya, seperti tempat minyak wangi, tempat meletakkan celak, dan semisalnya. Wa bitahrimi dzalik qala jumhurul ulama'i salafan wa khalafan. Dan yang mengatakan pengharaman itu adalah mayoritas para ulama, ya, baik yang sudah terdahulu ataupun yang akan datang. Ini para ikhwah sekalian, pendapat kedua kita bahas setelah salat isya. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mendapatkan buku terjemah Bulughul Maram, maka diharap untuk mencatat namanya, dan nanti kita akan adakan insyaallah buku tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat isya tadi kita menyebutkan sebuah permasalahan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah memakai bejana, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini umum atau hanya pada makan dan minum saja. Maka pendapat yang pertama, pendapat apa yang sudah kita tulis? Jumhur ulama, mayoritas para ulama. Apa pendapat mereka? Bahwasanya ini haram umum, ya, seluruhnya, bukan hanya makan dan minum saja. Lalu kalau ada orang bertanya kepada jumhur, wahai jumhur, kenapa hanya disebutkan oleh Rasulullah makan dan minum dalam hadis ini? Bukankah itu sebagai pengkhususan? Maka jumhur menjawab, yang disebutkan oleh Rasulullah makan dan minum, tetapi beliau inginkan umum. Kenapa disebutkan makan dan minum saja? Karena itu yang paling banyak digunakan oleh manusia. Baik. Sekarang pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya para ulama peneliti, di antaranya As-San'ani, Asy-Syaukani, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, As-San'ani, Asy-Syaukani, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa pengharaman bejana dari emas dan perak, saya ulangi, pengharaman memakai bejana dari emas dan perak hanya pada makan dan minum saja. Ini pendapat kedua. Ya. Pengharaman memakai bejana emas dan perak hanya pada makan dan minum saja. Ini pendapatnya para siapa? Ulama peneliti seperti As-San'ani, Asy-Syaukani, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mereka berdalil bahwasanya kalau bejana itu dipakai, digunakan bukan untuk makan dan minum, maka boleh. Bukan untuk makan dan minum, maka boleh. Coba perhatikan hadis atau sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Perhatikan ya. Sekarang kita berbicara pendapat yang keberapa? Kedua, yang menyatakan selain makan dan minum memakai bejana emas dan perak apa? Boleh. Dalilnya, kata mereka, sebuah riwayat dari Utsman bin Abdullah bin Mauhib. Beliau berkata, arsalani ahli ila ummi salamata biqadahin min ma. Artinya, istriku mengutusku untuk pergi ke Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa bejana yang berisi air. Faja'at bijaljalin min fiddah fihi sya'run min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi Muhammad Ummu Salamah mempunyai bejana, perhatikan di sini, mempunyai mangkok kalau kita ya. Mangkok, dan itu biasa digunakan untuk mengambil berkah dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau punya rambut Rasulullah, beliau letakkan di mangkok. Siapa yang sakit maka diisi dengan air, diminumkan kepada orang tersebut. Ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut tersebut sudah habis. Kalau ada yang sekarang mengklaim-klaim rambut, seperti saya dulu waktu masih di beberapa tarekat sufi ya, mengklaim ada rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha kau babagi. Ya. Nah, ini tidak benar klaim-klaim seperti ini. Harus ada bukti nyata bahwasanya itu memang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa disamakan. Kenapa tidak bisa disamakan dengan rambut-rambut wali-wali ataupun sunan-sunan ataupun orang-orang soleh? Kenapa? Karena kesolehan Rasulullah tidak sama dengan kesolehan manusia biasa. Makanya itu khusus milik Rasulullah. Yang berhak dimintai berkah pada, atau diharapkan bukan dimintai, mohon maaf, alhamdulillah, yang berhak diambil berkahnya pada sebuah zat hanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya, air ludahnya, air keringatnya, bekas mandinya, bekas air wudhunya, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dianalogikan dengan manusia-manusia lain. Kalau ada yang menyatakan bisa dianalogikan dengan manusia-manusia lain, maka tidak sama kesolehan Rasulullah dengan kesolehan manusia-manusia biasa. Baik. Kalau ada yang berkata lagi, yang penting kan beriman Ustaz. Rasulullah beriman, saya juga beriman, sama-sama beriman. Kalau begitu kumpulkan ya rambut-rambut di salon-salon, jadikan tabaruk semuanya. Nah, itu tidak benar ya. Jadi Ummu Salamah mempunyai mangkok yang berisi rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila ada orang yang minta, beliau isi air kemudian beliau minumkan. Nah, ini mangkoknya ini terbuat dari apa? Dari perak. Ya, mangkoknya ini terbuat dari perak. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah bahwasanya Ummu Salamah memakai untuk selain makan dan minum. Artinya selain cangkir dan piring. Ya, tapi untuk meletakkan rambut, yang di situ adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah inilah istri yang cerdas. Yang ketika perjanjian Hudaibiyah, orang-orang kaum muslim, para sahabat waktu itu belum mau menuruti perintah Rasulullah untuk bertahalul. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk tenda dengan agak marah. Lalu Ummu Salamah memberikan sebuah saran. Wahai Rasulullah, keluar engkau, pecukur rambutmu, bertahalul, orang akan ngikutin. Nah, akhirnya beliau dapat dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah boleh memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak yang bukan digunakan untuk makan dan minum. Nah, ini dua pendapat. Yang pertama mayoritas, pendapat mayoritas ulama, yang kedua pendapat para ulama peneliti. Wallahu alam para ikhwah sekalian, ya. Lebih hati-hati ya, saya katakan lebih hati-hati pendapat mayoritas ulama. Lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhi. Baik itu dalam makan dan minum ataupun selain makan dan minum. Ya, lebih baik dijauhi. Baik. Kita baca hadis selanjutnya, karena hadis selanjutnya ini saya ingin baca karena berkenaan dengan sama, ya. Berkenaan makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baru hadis yang ke-20 baru beda. Nanti kita baca minggu depan insyaallah. Saya baca hadis yang ke-19. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'i fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaihi. Poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun. Hindun. Bagus, perempuan dikasih nama apa? Hindun. Ya. Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Dan beliau adalah wanita Quraisy. Beliau orang Quraisy asli. Ya. Hah? Bukan. Hindun bintu Abi Umayyah. Ya, bintu Abi Umayyah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah. Dan beliau termasuk wanita-wanita yang masuk Islam di awal-awal Islam disebarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai cerita yang menarik, terutama dengan suami beliau. Ummu Salamah, nama suaminya Abu Salamah. Ya, nama suaminya siapa? Abu Salamah. Dan Abu Salamah ini radhiyallahu anhu, suami beliau, meninggal setelah peperangan Uhud. Ya. Dan Ummu Salamah sangat-sangat mencintainya. Ummu Salamah sangat-sangat mencintainya. Dan Abu Salamah ini adalah anak paman Ummu Salamah. Jadi Pak Ummu Salamah punya anak paman, sepupu, menikahlah, ya, menikahlah antara Hindun dengan sepupu tadi, yaitu kemudian ketika meninggal, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah aku musibah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantikan musibahku ini dengan yang lebih baik darinya. Nah, ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah bingung. Ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Siapa dari kaum muslim yang lebih baik dari Abu Salamah suaminya? Maka para ikhwah sekalian, ternyata yang menikahi setelah meninggalnya suaminya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun ke-4 Hijriah. Jadi menikahinya di kota mana? Kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, meninggal di kota Madinah pada tahun 62 Hijriah. Ya, dan beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal radhiyallahu anhunna jami'an. Beliau adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Taib. Poin yang kedua adalah makna dari hadis ini. Ummu Salamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya, perhatikan, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak. Perak sudah ma'ruf, bejana yang kita maksudkan di sini, baik itu gelas, cangkir, apalagi yang semisalnya minum, ya, minum itu baik itu gelas, cangkir, ya, dari perak. Sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Yujar jiru di sini diterjemahkan memasukkan api. Sebenarnya kalau kita ingin tahu lebih detail lagi makna yujar jiru, ini kan memasukkan api terjemahannya di situ. Sebenarnya kalau kita ingin tahu detailnya adalah seperti orang masukkan air ke dalam sebuah lubang. Itu namanya yujar jiru. Jadi menuangkan air ke dalam sebuah lubang. Jadi kalau boleh dikasih footnote, ia telah memasukkan api neraka jahanam. Kasih footnote, maksudnya seperti orang menuangkan air ke dalam sebuah lubang. Ya, Seperti itu. Jadi apinya itu dimasukkan ke dalam perutnya nanti. Sebagaimana orang memasukkan air ke dalam sebuah lubang. Nah, ini para ikhwan sekalian. Neraka Jahannam, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling pedih. Saya beberapa hari yang lalu di luar kota menyingkap kepedihan neraka Jahannam itu dari dua sisi. Kepedihan neraka Jahannam dari dua sisi. Yang pertama, ya, jangan pernah terbetik di dalam hati kita, terbesit dalam hati kita ketika mendengar neraka Jahannam kecuali satu kalimat. Tempat siksa paling terburuk. Tempat siksa paling terburuk. Terburuknya bagaimana? Ya, ini yang jadi permasalahan. Sering orang kan, para pendakwah, para ustadz mengatakan, yang begini kalau memakai emas dan perak, makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak, neraka. Orang tidak begitu tertarik dengan neraka. Kecuali harus dijelaskan dulu nerakanya. Terutama di zaman sekarang harus banyak sekali penjelasan-penjelasan. Semakin jauh kita dari zaman Rasulullah harus semakin harus dijelaskan. Contoh yang lain lagi, misalkan orang yang menghafal nanti di dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat dia akan disuruh menghafal di hari kiamat. Setiap ayat yang dia baca naik, setiap ayat yang dia baca naik. Terus iqra wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kalau saya sebutkan hadis ini kepada bapak, tergugah enggak untuk menghafal Al-Qur'an? Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu baca di dunia. Sesungguhnya ayat yang terakhir kamu hafal adalah tingkatanmu di surga. Tertarik, Pak? Sebagian orang enggak. Kenapa? Kata dia, "Ustaz, saya tidak suka ketinggian." Pobi tinggi dia. Ngapain tinggi-tinggi di surga katanya? Makanya dia enggak tertarik. Nah, ini butuh penjelasan. Ya, butuh penjelasan. Tingginya di surga tidak sama dengan tinggi di langit atau tinggi di bumi, gedung-gedung tinggi tidak sama. Sama tadi, butuh penjelasan. Yang makan, minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak akan dimasukkan api ke dalam perutnya, neraka Jahannam. Ya, sudah Ustaz, kalau neraka, kata orang-orang sekarang, anak-anak muda, so what gitu. Lu kenapa gitu? Kalau neraka, ya sudah Ustaz. Ya. Lu kenapa? Nah, di sini harus kita jelaskan. Ya, harus kita jelaskan. Neraka Jahannam, saya katakan tadi, jangan pernah terbesit kalau Anda mendengar neraka Jahannam kecuali apa? Tempat siksa paling terburuk. Empat kata. Tempat siksa paling terburuk. Terburuknya dari sisi mana? Dua sisi. Yang pertama, disiksa tidak mati-mati. Yang kedua, semakin hari semakin siksanya tambah berat. Ya? Makanya ada dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Ghafir, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Orang-orang yang di dalam neraka Jahannam berkata kepada malaikat penjaga neraka Jahannam, wahai malaikat, berdoa kalian, minta kalian kepada Allah agar diringankan siksa kami, walau satu hari. Ini ayat menunjukkan siksa neraka Jahannam semakin hari semakin apa? Berat. Semakin hari semakin berat. Kalau kita lihat dari sisi panasnya, misalkan 40 derajat Celcius hari ini, besoknya 50, besoknya 60, besok terus tanpa ada keringanan. Yang pertama tadi apa? Lihat keburukan neraka Jahannam apa? Disiksa tidak pernah mati, bukan kebal. Hancur tapi dikembalikan, hancur dikembalikan lagi, disiksa lagi, hancur kembalikan lagi, siksa terus seperti itu. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang dibakar oleh api yang besar kemudian tidak mati, tidak juga hidup. Kenapa dikatakan tidak mati? Karena ketika dia hancur, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali hancur kulit mereka, digantikan dengan kulit yang lain. Hancur lagi kulit yang lain. Agar apa? Merasakan siksa. Agar merasakan apa? Siksa. Jadi para ikhwah sekalian, jangan pernah terbesit ketika mendengar neraka seperti sekarang ini. Ya, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Jangan pernah terbesit kecuali neraka jahanam tempat terburuk, tempat siksa paling terburuk. Kalau ingin nambah lagi yang ketiga sebabnya, yaitu tempatnya sendiri buruk. Ini hasil dari keluar kemarin ya, karena ada di kamar sendirian jadi banyak yang dibaca. Hasilnya apa? Neraka jahanam tempat siksa paling terburuk dilihat dari tempatnya, tempat penyiksaannya itu buruk. Bagaimana? Contoh, Allah berfirman tentang orang yang melalaikan sholat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu ada orang-orang yang menggantikan mereka setelah mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Siapa mereka? Bagaimana mereka? Akan mendapatkan ghoi. Neraka yang disebut dengan neraka ghoi. Neraka ghoi itu bagaimana? Tempatnya buruk. Wadin, lembah. Ba'idul qa'ri, wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Dalam, khabithut ta'mi, baunya busuk. Apa hubungan antara dalam dengan bau busuk? Semakin ruangan, semakin dalam, semakin pengap. Betul? Sumur semakin dalam, semakin hilang oksigen. Ditambah dengan bau yang busuk, semakin mematikan siksanya. Makanya jangan pernah terbesit tentang neraka jahanam kecuali tiga hal. Apa tadi? Siksanya tidak pernah? Yang disiksa tidak pernah? Mati. Yang kedua apa? Semakin hari semakin berat. Yang ketiga, tempatnya buruk. Saya pernah punya teman kerja di perminyakan, kerjaannya sering ke lapangan minyak, ngebor-ngebor minyak. Beliau izin, boleh gak Ustaz motong jenggot? Kenapa? Saya bilang, kalau seandainya motong jenggot tidak dipotong, maka akan ada celah yang masuk. Itu udara gas dari bawah yang kita bor, kalau kita menghirupnya sedikit saja, masuk ke dalam paru-paru kita, mati seketika Ustaz. Maka saya bilang, waman yattaqillah yaj'allahu makhrajan. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Enggak bisa. Hukum Allah tetap hukum Allah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Banyak juga kawan-kawan dulu chef-chef di hotel-hotel terkenal, ya, bintang 5, bintang 7, minta izin untuk kan tidak boleh, salah satu hal yang tidak diperbolehkan ketika membuat makanan punya jenggot. Ya, rambut harus ditutup, jenggot harus ditutup. Ini repotnya, maka tetap tidak boleh. Biarkan dia berjenggot, ya, dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas neraka jahanam ketika berbicara kita ini tentang ini sudah kita pahami. Jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa paling terburuk, dan itu dilihat dari tiga sisi tadi. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sudah jelas itu. Poin yang keempat yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ini pelajaran paling utama ya. Makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dosa besar. Adalah dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Apa bedanya dosa kecil dengan dosa besar? Karena ada ancaman apa? Neraka. Definisi dosa besar sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Al-Hasan Al-Basri, ini yang ingin mengetahui bedanya dosa besar dosa kecil. Ya. Tapi kalau sudah tahu jangan diremehkan dosa kecilnya. Yang ingin mengetahui adanya dosa besar, dosa kecil, silahkan periksa nanti hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada enggak ini? Abdullah bin Abbas mengatakan, kullu dzambin khatamahullahu binarin aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan empat hal: neraka, laknat, siksa, atau murka. Semua ini disebut dengan dosa besar. Dan termasuk hal yang penemuan menarik juga, saya sering mengatakan ini, al-aqilu la yastahinu bil kabirah. Orang yang berakal tidak pernah meremehkan dosa besar. Itu perkataan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahim. Ini para ikhwah sekalian. Dosa besar kenapa? Karena diancam apa? Neraka. Ya, diancam dengan neraka. Ini menunjukkan yang sangat luar biasa pelajaran para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang terakhir ya dari hadis ini adalah dalil untuk sebuah kaedah ganjaran sesuai dengan jenis amal. Ini hadis ini adalah dalil tentang sebuah kaedah yang sering disebutkan oleh ulama fikih, al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Ketika dia melanggar larangan Allah, maka dia akan diminumkan juga dengan hal yang pedih. Melanggar minum, melanggar larangan Allah dengan minum dan makan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang sejenis, yaitu akan dimasukkan ke dalam, dituangkan ke dalam mulutnya sampai ke perutnya, neraka jahannam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kiranya sekarang saya ingin ngetes. Kalau begitu, ya, dosa melihat perempuan yang tanpa mahram, dosa kecil apa dosa besar? Hah? Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah wahai laki-laki yang beriman, hendaklah kalian menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Nah, di sini ada faedah menarik. Yang menjaga pandangan pasti terjaga kemaluan. Sama tadi yang tentang melalaikan sholat dapat neraka ghai. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Lalu ada orang-orang yang mengganti mereka yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, hawa nafsu. Faedah dari para ulama, setiap orang, dan ini kita coba kita lihat dalam diri kita, kapan kita melalaikan sholat, pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Entah itu yang berhubungan dengan perut, kemaluan, atau harta. Pasti. Ini faedah yang sangat menarik. Kapan kita melalaikan, meremehkan sholat dengan segala macam bentuk peremehannya, pasti sedang apa? Mengikuti hawa nafsu. Sama tadi, kapan seseorang menjaga pandangan, maka akan terjaga kemaluan. Allah berfirman, Allah di sini tidak menyebutkan neraka, siksa, laknat. Berarti Ustaz dosa kecil. Maka saya katakan dosa. Agar tidak meremehkan. Kenapa? Karena ada perkataan yang sangat menarik dari Bilal ibn Sa'ad. La tanzur ila sigharil ma'asiyah, walakin yanzur ila azimi man asait. Jangan pernah engkau lihat kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya yang engkau maksiati. Jangan-jangan yang kecil itu karena peremehan di dalam hati menjadi sebesar, lebih besar daripada dosa zina. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dikatakan oleh antara Imam Al-Qayyim ataupun Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, inna saghirata, dosa kecil, qad yaktarinu ma'aha kadang-kadang dosa kecil ini tidak dibarengi dengan sifatul haya, tidak malu, qillatul isti'zam, sedikit mengagungkan dosa, tidak malu tapi dan sedikit mengagungkan dosa, wa qillatul mubala wa adamil mubala, dan tidak peduli, ya, qad yulhiquha bil kabira, terkadang dikategorikan sebagai dosa besar. Kadang kan orang menganggap kecil, apalagi kalau sudah diembel-embeli salafi, salaf, manhaj salaf, sudah ngaji tauhid, sudah jauh dari syirik, ya, diembel-embeli seperti itu meremehkan dosa. Orang salaf, orang ngaji ahlu sunnah yang berfahaman salafus saleh itu malah tambah takut dengan dosa, malah kalau beramal tambah apa? Tambah tidak ujub, tambah tidak merasa aman dengan dosa. Coba lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجَعُونَ. Aisyah bertanya tentang ayat ini, saya artikan dulu ayatnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan hati mereka, ya, hati mereka bergetar. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, orang-orang yang bergetar itu apakah yasriqun wa yaznun? Mereka apakah orang yang berzina, kemudian orang yang mencuri, orang yang membunuh, dan takut mereka mendapatkan siksa di akhirat? Kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, bukan wahai Abu Bakar, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Huwa rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa wa yakhafu alla yutaqabbala min. Dia adalah seseorang yang berpuasa, salat, zakat, dan takut amalnya tidak diterima. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, apalagi kalau sudah diembel-embeli, ya, saya sudah jilbab besar, saya sudah menjauhi bid'ah. Ya, tidak. Malah kita harus lebih takut. Saya sudah masang jenggot, kok jenggot dipasang itu ya? Bukan meremehkan jilbab besar, bukan meremehkan sunnah memanjangkan jenggot, bukan. Tetapi saya ingin mencari bahwa saya jangan pernah merasa amal ibadah kita apa diterima. Semakin kita kenal dakwah ini, semakin takut. Coba bayangkan, kapan semenjak kita mengenal dakwah ini, yang hak ini, kapan kita terakhir menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan kita terakhir berdoa terseduh-seduh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin mengobati sebagian penyakit-penyakit hati yang terkadang mengeluh di hadapan mereka curhat. Ustaz, sebelum saya mengenal dakwah ini, terasa lezat saya berdoa, terasa lezat saya sholat, terasa lezat saya bisa menenangkan air mata karena mengingat Allah. Tapi semakin saya belajar, terasa hampa. Ilmu cuma kosong. Maka tanyakan pada diri kita. Karena hati yang lembut, hati yang takut kepada Allah lah yang akan benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah. Semakin membuang sifat ujub, sifat sombong dalam diri kita. Semakin kita takut amar ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Pakai mic, Pak. Kasih mic. Bismillah. Ustaz. Pertanyaan, Ustaz. Mungkin sedikit berkaitan tapi tidak berkaitan juga, Ustaz. Karena kemarin kan ada berita ada seorang jamaah Indonesia yang menggunting kain ini penutup Ka'bah, kiswah. Nah, itu kan sutra. Terus dijelaskan oleh itu bagaimana hukumnya. Terus kemarin dijelaskan sama Menteri Agama bahwa biasa kalau kiswah tersebut tidak digunakan itu biasanya dijadikan dibagi-bagikan kepada negara-negara sahabat. Nah, oleh beliau disebutkan dijadikan juga sebagai sajadah. Nah itu mungkin mungkin terkait dengan ini masalah hukum pada semua keseluruhan, bagaimana hukumnya untuk sutra tadi Ustaz, karena digunakan sebagai sajadah. Iya. Jazakallah khair. Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nanti ada kita baca ini hadisnya ya, ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengangkat kedua tangan, kemudian di sini sutra, di sini emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzani, dua hal ini haramun ala ummati, ini haram atas umatku ya, ala dzuk afan ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku, dua hal ini, sutra dan emas. Apakah sutra itu mau dijadikan kiswah, mau dijadikan, tidak jadi masalah. Yang jelas sudah diharamkan, dan begitu orang ahlu sunnah, begitu orang yang berpawan pemahaman manhaj salafus saleh, mereka tidak menilai ya apa situasi dan kondisi, tidak. Akan tetapi apa asal hukumnya, haram. Tidak ada yang menurunkan dari asal hukum itu kecuali dalil. Nah itu dia. Meskipun itu kiswah, maka kalau seandainya itu diberikan kepada seseorang laki-laki untuk dijadikan sebagai sebuah kenangan dari pemberian dari seseorang, tidak mengapa, asalkan jangan dipakai. Kalau sudah dipakai, nah ini masuk nanti kepada yang dilarang itu memakai sebagai pakaiankah atau sebagai seluruhnya. Maka nanti kita bahas. Salah satunya adalah, jawabannya adalah bahwa seluruhnya dilarang. Apakah dia untuk pakaian yang dipakai, ataukah untuk misalkan alas, sajadah, dan semisalnya. Tetap itu juga dilarang, karena masuk ke dalam kategori pemakaian. Wallahu a'lam. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bersangkutan dengan orang yang melalaikan sholat, itu kategorinya seperti apa? Banyak, melalaikan sholat banyak. Pertama, meremehkan tata cara berwudu. Yang kedua, meremehkan waktu sholat. Waktu meremehkan waktu sholat ini pun bermacam-macam. Ada yang mengakhirkan sholat, ada yang mengerjakan sholat di luar waktu, ada yang tidak mengerjakan sholat. Jadi melalaikan sholat itu banyak contohnya. Ya, melalaikan sholat itu banyak contohnya. Contohnya gini, misalnya kan ketika dalam belajar mengajar, seorang guru mengajar kepada muridnya, dan ketika itu ada azan atau iqamah, kategori seperti apakah yang kalau misalnya gurunya itu melanjutkan pelajarannya, Ustaz? Iya. Kalau seandainya pelajaran tersebut dia berhadapan dengan jamaah dan jamaah tidak bisa diakhirkan, maka dia lebih baik untuk memutuskan pelajaran, kemudian dia sholat berjamaah, terutama laki-laki, kemudian setelah itu baru lanjutkan pelajarannya. Kecuali kalau seandainya dalam sebuah kegiatan, misalkan di kampus ataupun di balai pendidikan, mereka sepakat untuk mengakhirkan sholat. Karena imam rotibnya, imam biasa dalam masjid tersebut pun mengakhirkan karena ada kegiatan pendidikan tadi. Maka itu tidak mengapa, asalkan jangan terlalu diakhirkan. Misalkan setengah jam ataupun seperempat jam, itu tidak mengapa. Asalkan dengan kesepakatan nanti imam rotib, imam biasa yang jadi imam ditunjuk itu memang mengakhirkan sholat untuk sebuah kegiatan pendidikan. Tetapi yang lebih utama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kana ta'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Lebih baik diawalkan dibandingkan diakhirkan. Terus contoh kedua, misalnya kan saya pernah diajarin gitu di kampus tuh, kalau misalnya ada azan terus perut lapar, mendingan makan dulu katanya. Itu gimana sih? Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'un la akhbathan. Tidak ada sholat. Lihat kata-kata tidak ada ya, nanti saya akan bahas ini. Tidak ada sholat orang yang sedang dihidangkan padanya makanan dan orang yang sedang menahan dua kotoran, kencing atau buang air besar. Tidak ada sholat di sini adalah tidak sempurna sholatnya. Artinya, kalau pas dikumandangkan azan, kemudian tanpa disengaja, ya, afwan. Ketika azan berkumandang, pas disediakan makanan. Maka pada saat itu lebih baik terutama bagi orang yang sedang lapar-laparnya dan haus-hausnya untuk makan dan minum sesuai dengan yang dibutuhkan dia, baru setelah itu ikut sholat berjamaah. Dan kata-kata tidak ada di sini maksudnya tidak sempurna sholatnya, artinya ganjarannya tidak penuh, yang maknanya apabila dia memaksakan tinggalkan makanan dia ikut sholat berjamaah, sholatnya sah. Nah kalau dia makan makanan yang sudah dihidangkan, kemudian nanti sholat berjamaahnya masbukkah, ketinggalankah, maka ini tidak mengapa karena berdasarkan hadis ini. Ada juga yang tadi, yang kedua, yaitu orang yang sedang menahan kencing dan juga buang air besar. Apabila dia sambil kebelet sholat gitu ya, ya dia paksa sholatnya, bukan tidak sah, gugur kewajiban, tapi apa? Tapi tidak sempurna pahala sholatnya, ya, tidak sempurna pahala sholatnya. Nah, kalau seandainya dia tadi akhirnya buang air besar, buang air kecil, kemudian terlambat, maka tidak ada tercelaan padanya. Demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Radio nggak ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ingin koreksi diri sendiri dulu ini. Kemarin kan waktu pembagian Bulughul Maram, ini Ustaz mengatakan ingat yang membawa kitab Bulughul Maram diharapkan bisa berhadir, Ustaz. Itu kata-kata Ustaz yang ane ingat waktu pembagian ulama ini, Ustaz. Ini yang ana alami pribadi, ini kan sedang di Martapura, Ustaz. Ini biar aja orang ngatain curhat. Jadi saya dari Martapura karena kondisi istri sedang melahirkan dan ana harus menjaga istri saya. Sesungguhnya wallahi sungguh sangat berat pada saat ana melihat kitab ini, Ustaz. Mesti ingat Ustaz ngatain itu, jangan sampai tidak datangnya, jangan sampai mendzalimi orang. Paham. Itu seperti apa, Ustaz? Cukupnya, Ustaz. Yang saya katakan itu adalah apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk datang. Jika ada uzur seperti yang antum rasakan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Jadi mudah-mudahan semua dari kita dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Antum menjaga keluarga itu adalah sebuah ketaatan dan berharap pahala darinya. Dan ketika orang yang bersedekah, berinfak ya dengan kitab ini tidak mensyaratkan. Saya juga ketika mengatakan itu diharapkan, bukan diwajibkan, ya. Demikian. Dan yang lain, Bapak-bapak. Dan saya ucapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang baru datang, ya, selamat datang para penuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan senantiasa betah menuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Dan sekali lagi yang belum mendapatkan buku Bulughul Maram, insya Allah kita akan adakan nanti. Nah. Bismillah. Ustaz, terkait dengan larangan menggunakan bejana, baik muslim dan juga berlaku juga buat orang-orang kafir. Nah, apakah ini secara umum, Ustaz, apakah semua larangan atau perintah juga berlaku buat orang kafir? Karena saya juga pernah mendengar bahwa sesungguhnya orang kafir itu memang disiksa karena kekafirannya, itu pun ditambah bonus karena dia tidak melakukan sholat misalkan. Ya, bagus, ini bagus pertanyaannya. Jadi ketika orang kafir tidak sholat, kita ambil contoh ya, apakah dia itu boleh enggak, memang enggak sholat? Maka jawabannya enggak. Mereka itu sebenarnya diwajibkan sholat, tapi karena kekafirannya akhirnya mereka kalau sholat pun tidak sah. Makanya nanti di akhirat dia dapat dua siksa. Kenapa kamu kafir dan kenapa kamu gak sholat? Dua-duanya kena. Contoh berzina, mencuri, membunuh, berjudi, minum khamr. Itu semua dilarang untuk semua manusia. Bukan kafirnya saja, bukan muslimnya saja, tetapi kafirnya juga. Makanya mereka tersiksanya nanti lipat ganda. Kenapa kamu kafir? Dan kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum khamar? Berjudi? Ya, jadi harus dipahami itu. Semuanya, jadi dalam bahasa fikihnya itu ini Pak, khitabus syariah amun li jami'il insi wal jin. Redaksi syariat itu umum untuk seluruh manusia dan jin, kafirnya kah muslimnya kah. Artinya orang kafir sebenarnya diwajibkan apa? Sholat. Tetapi karena dia kafir, sholatnya tidak sah. Ya, makanya nanti dia di dua. Orang yang makan harta riba, ya begitu juga. Muslim dan kafirnya dilarang untuk makan harta riba. Bukan hanya orang muslimnya saja, tetapi orang kafir juga dilarang untuk makan harta riba. Demikian. Cukup kiranya apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.